Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai karena Allah jalla wa ala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, dan kita masih di bab yang ketujuh, bab bahwa memakai gelang benang atau yang semisal dengannya dengan tujuan mengangkat suatu penyakit yang telah terjadi atau agar selamat dari suatu penyakit yang belum datang adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil sesuai dengan rincian yang telah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, berikut ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa lahu. Ana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir secara marfu'. Marfu' definisinya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya marfu'. Ujung matanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada beliau baik ucapan, perbuatan, ataukah iqrar serta sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Kalau ujung daripada matan adalah sahabat, itu disebut dengan mauquf, ya. Kalau ujung daripada matan suatu riwayat adalah sahabat tabi'in, maka disebut dengan maqtu'. Disebut dengan maqtu'. Tiga istilah ini tidak menunjuk, tidak mesti sahih, ya. Jadi kalau ada ulama hadis menyatakan hadis ini marfu', maka itu hanya sekedar menerangkan kepada kita ujung matan riwayat tersebut Nabi, tidak mesti sahih, ya. Ada yang marfu', sahih. Ada yang marfu' tapi dhaif. Ya. Yeah. Ya, yeah. Marfu' bukanlah istilah yang menerangkan dhaif atau sahih, tetapi dia adalah istilah yang menerangkan kepada kita isi matan suatu riwayat itu berujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, takrir atau sifat khuluqiyah atau khalqiyah. Jelas ya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Apa itu tamimah? Nanti akan diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Fala atamma Allahu lah. Maka semoga Allah Jalla wa Ala tidak menyempurnakan urusannya. Ini mana yang pertama? Atau bisa juga diterjemahkan fala atamma Allahu lah. Semoga Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Doa atau khabar. Jadi fala atamallahu lah, saya ulangi, bisa diterjemahkan semoga Allah tidak menyempurnakan segala urusannya sebagai doa kejelekan dari Nabi kepadanya karena telah menggantungkan tamimah. Penafsiran yang kedua ini adalah jumlah khabariyah. Fala atamallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan segala urusannya karena dia melakukan tamimah. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Apa itu wada'ah? Akan diterangkan setelah ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka Allah tidak akan memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam jiwanya. Atau dengan pengertian, فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Bisa diterjemahkan dengan makna doa dan kejelekan dari Nabi kepadanya, dan juga bisa diterjemahkan sebagai khabar. Kedua-duanya menunjukkan bahwa menggantungkan tamimah dan wada'ah adalah suatu perbuatan yang tercela atau syirik. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh ia telah syirik. Di dalam hadis ini, sahabat yang mulia Uqbah bin Amir menyampaikan sabda Nabi SAW bahwa beliau mendoakan kejelekan atau memberitakan berita buruk terhadap dua orang, yang pertama menggantungkan tamimah atau yang kedua menggantungkan wada'ah. Dan beliau menyampaikan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut telah jatuh ke dalam syirik. Baik, berikut ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Uqbah bin Amir, beliau adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur. Beliau sahabat yang masyhur. Karena tidak semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masyhur. Ya. Tidak semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masyhur. Nih. Ada yang bahkan terkadang diperselisihkan oleh ulama hadis apakah dia seorang sahabat ataukah bukan. Ya. Bahkan jumlah para sahabat yang tidak diketahui oleh keumuman kaum muslimin itu jauh lebih banyak daripada para sahabat Nabi yang masyhur di sisi keumuman kaum muslimin. Ini menerangkan kepada kita ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala tidak harus kita memiliki popularitas, ketenaran di sisi manusia. Betapa banyak orang yang tidak dikenal oleh manusia di dunia, tetapi ia dikenal oleh Zat yang Maha Besar yang berada di atas langit. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tenar, yang paling populer, bukan pula yang paling banyak followernya di medsos, ya, bukan pula yang paling banyak muridnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-khafi. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mencintai seorang hamba yang bertakwa tetapi al-khafi, sembunyi-sembunyi, yang tidak tenar. Bukan berarti ketika seorang sudah terkenal dan populer di sisi manusia, dia langsung kita katakan orang yang tidak baik di sisi Allah. Tidak. Kita menyatakan bahwa untuk menjadi mulia dan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Jalla wa Ala itu tidak mesti memiliki ketenaran. Bahkan ada orang yang tidak terkenal di sisi manusia, tetapi dia lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang-orang yang lebih terkenal daripadanya di sisi manusia. Nah, maka dari itu hendaknya kita memperhatikan niat kita dalam melakukan suatu kebaikan, yang justru ketenaran dan popularitas di sisi manusia justru menghancurkan dunia dan akhirat kita. Ayatan billah. Ini pelajaran penting yang dapat kita petik dari sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Di mana banyak dari mereka para sahabat Nabi yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Ya. Bahkan sebagian ulama hadis ada yang memperselisihkan dia itu sahabat ataukah bukan. Tapi mereka mendapatkan keutamaan menjadi sahabat Nabi, dijamin masuk syurga. Ya. Sekali lagi ini menerangkan kepada kita bahwa seseorang selama dia bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala akan tetap memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya dan di sisi hamba-hambanya yang saleh. Ya. Dan tidak akan ada yang mampu membunuh karakternya. Nah. Sahabiyun masyhur, beliau seorang sahabat yang masyhur. Karena tidak semua sahabat masyhur. Wa kana faqihan fadilan waliya imarat Misr li Muawiyah 3 sinin. Beliau seorang sahabat yang faqih, yang mulia dan pernah menjadi gubernur di Mesir pada masa periode khilafah Muawiyah, kerajaan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan selama 3 tahun. Wa mata qariban min as-sittin, dan beliau meninggal wafat pada tahun 60 Hijriah kurang lebih. Walahu ay rawal Imam Ahmad ta'allaqa tamimatan, artinya adalah ay 'allaqaha 'alayhi aw 'ala ghairihi mu'taqidan biha, wat tamimatu khaz khar kharzatun kanat al-arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna biha ayn. Man ta'allaqa tamimah adalah dia menggantungkan tamimah tersebut pada dirinya ataukah pada orang lain. Dan dia berkeyakinan bahwa tamimah yang ia gantungkan tersebut memberikan manfaat atau mencegah dari mudarat dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Atau dia menganggap dengan menggantung tamimah tersebut pada dirinya atau pada tubuh orang lain seperti anaknya, istrinya atau yang lainnya merupakan sebab akan sembuh dari suatu penyakit yang sedang terjadi atau akan selamat dari suatu penyakit yang belum datang. Tamimah adalah kharzatun kanatil arab tu'alliquha, adalah karang, ya, ahjar fil bahar, bebatuan yang ada di dalam laut, ya, karang adalah karang yang dahulunya orang Arab suka menggantungkannya, dimasukin ke dalam benang, ya, kemudian mereka gantungkan pada anak-anak mereka, apakah di pinggul, ya, ataukah di leher, ya, ataukah di tangan. Tujuan mereka menggantungkannya adalah yattaquna bihal ain, agar anak mereka tersebut tidak terkena penyakit ain, alias jimat bahasa kita. Tetapi perlu diketahui bahwa penyebutan karang di sini bukanlah sebagai pembatasan, hanya saja karena orang Arab melakukannya, menggunakannya di masa tersebut sebagai jimat, maka segala benda yang digunakan baik dengan ia gantungkan ataukah dengan dia masukkan ke dalam dompetnya atau bahkan ke dalam tubuhnya dengan anggapan benda tersebut akan memberikan manfaat ataukah mudarat, maka itu syirik besar. Atau dia beranggapan benda tersebut akan menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan atau selamat dari kejelekan, sementara Allah tidak menjadikan benda tersebut sebagai sebab secara syar'i dan secara qadar kauni, maka dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Dan ini masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Pada sebagian anak kecil ada ikatan benang di pinggulnya, ya. Ada pula, ya, gelang di tangannya, ya. Ada pula cincin, ya, sebagian orang menyatakan obat kampung, ya, obat kampung, ya, obat tradisional. Ada pula yang berasal ini sudah ditiup-tiup oleh Abu Fulan, Abati Fulan, Wali Fulan, Pak Kiai Fulan. Ini semuanya adalah jimat. Ini adalah jimat. Lalu bagaimana kalau yang digantung tersebut adalah Al-Qur'anul Karim? Ya, mushaf, kertas mushaf digantungkan. Nanti akan ada pembahasannya secara khusus apabila yang digantungkan tersebut Al-Qur'an, tetap dia tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan tidak untuk demikian. Andai kata hal tersebut memberikan manfaat dan dianjurkan, niscaya Nabi SAW dan para sahabatnya akan melakukan di masa itu. Dan juga menggantungkan Al-Quran seperti itu, ini akan merendahkan Al-Quran, karena nanti si anak akan bermain kotor atau dia akan masuk ke tempat-tempat yang tidak layak Al-Quran dimasukkan ke tempat yang seperti itu. Nah, dan seterusnya. Qala fala atamma Allahu lah, artinya du'aun alaih bi alla yutimma Allahu umurah, maknanya adalah doa kejelekan dari Nabi kepadanya agar Allah tidak menyempurnakan segala urusannya. Makna yang kedua kata para ulama lain yang mensyarah hadis ini adalah khabar dari Nabi bahwa orang yang melakukan ini urusannya itu tidak akan disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wada'atan, al-wada'ah adalah al-wada'atu syai'un yakhruju min al-bahr yushbi as-sadaf yattaquna bihi al-'ain. Wada'ah artinya adalah syai'un, sesuatu yang keluar dari al-bahr yang menyerupai as-sadaf, timah yang berwarna kuning, ya. Apakah disebut dengan keong ataukah yang semisal dengannya. mereka menggunakannya agar selamat dari penyakit ain. Dan ini masih ada pada sebagian orang di masa sekarang ya. Pada orang-orang pedalaman mengambil keong-keong yang berwarna kuning dari laut, kemudian mereka gantungkan di leher-leher mereka. Nah, al-muhim, al-hasil, menggantungkan suatu benda dengan keyakinan bahwa benda tersebut akan menjadi sebab dia selamat dari suatu penyakit atau sembuh dari suatu penyakit yang telah datang, sementara benda tersebut tidak dijadikan sebab untuk itu oleh Allah Jalla wa'ala secara syar'i dan secara kauni, maka itu adalah syirik kecil karena hatinya telah bergantungan dengannya dan telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Qala fala wada'allahu lah, artinya adalah ay la ja'alahu fi da'tin wa sukunin, yaitu Allah tidak akan menjadikan ia di dalam ketenangan dan kenyamanan. Au la khaffafa Allahu anhu ma yakhafu, atau makna lainnya Allah tidak akan menghilangkan, meringankan rasa takut yang sedang menimpanya. Dan itu fakta. Tidaklah seorang menggunakan jimat melainkan dia semakin takut, semakin gelisah, semakin galau. Jangan percaya orang yang pakai jimat itu akan lebih tenang. Lah, demi Allah tidak. Kenapa kita berani bersumpah bahwa orang yang menggunakan jimat itu pasti berada di dalam kegelisahan, kegundah gulanaan, ya, tidak nyaman hatinya, berada di dalam ketakutan yang luar biasa dan terus menerus? Karena berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti itu tidak akan berada, tidak akan diberikan keamanan, kenyamanan, ketenteraman jiwa. Dia akan selalu berada di dalam kesedihan, kegundah gulanan, kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, ya, ketakutan. Yang kedua fakta, coba lihat orang-orang yang punya jimat. Karena semua jimat itu ada ketentuan-ketentuan dari dukunnya yang harus ia realisasikan, yang apabila dia tidak merealisasikannya, maka dia akan cemas karena pesan-pesan si dukun atau yang telah memberikan jimat tersebut kepadanya. Misalkan, nak, jimat ini jangan sekali-kali engkau pakai ketika hujan. Kalau hujan turun, hendaknya engkau langsung buka jimat ini. Atau dengan perkataan, jimat ini kalau hujan turun tidak bermanfaat. Maka dia akan gelisah ketika hujan tuh turun. Atau ada pesan, setiap malam Jumat engkau harus menyediakan kopi pahit. Nah, saya pernah mendengar langsung ya dari orang yang pernah melakukan ya. Ada malam-malam tertentu dan jam-jam tertentu dia harus menyediakan kopi pahit di dalam suatu tempat, kemudian dia letakkan di belakang rumahnya sebagai sesajenan agar ya jimat yang sudah diberikan kepadanya itu tetap berguna, enggak expire ya. Agar tetap aktif. Nih. Allahul musta'an. Coba lihat. Kalau dia lupa melakukannya, dia akan cemas. Bahkan terkadang ada ancaman akan ditimpakan keburukan pada dirinya atau keluarganya. Nih. Demikian pula ketika dia lupa membawa jimatnya, dia akan gelisah, dia akan cemas. Berbeda dengan ahli tauhid. Mereka selalu tenang, tentram, nyaman karena hati mereka hanya bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Karena tauhid yang telah melekat di hati mereka sehingga hati mereka hanya bergantungan kepada Allah, dengan itu mereka berada di dalam ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan ya dalam jiwanya. Sehingga ketika dia mampir suatu tempat yang sebagian besar orang merasa ketakutan, cemas, mampir di tempat tersebut, terlebih lagi orang-orang yang lupa bawa jimatnya, adapun dia cukup dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, dia serahkan segala perkara yang ada kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati yang penuh ketenangan, ketenteraman, karena dia ingat sabda Nabi SAW, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang mampir suatu tempat kemudian dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang akan membahayakan dirinya sampai ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Keluar rumah dia membaca zikir, keluar rumah naik kendaraan dia membaca zikir, naik kendaraan ya, mendaki tempat yang tinggi dia membaca Allahu Akbar, turun dari tempat yang tinggi dia mengucapkan Subhanallah, dia menjaga zikir setelah salat lima waktu, zikir pagi petang, zikir turun hujan ya, zikir ketika ingin berhadapan dengan orang yang ia segani, yang ia takuti ya, zikir ketika melihat orang sedang dapat musibah dia pun mengucapkan zikir yang Nabi ajarkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma batala wa fadhalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila, dan seterusnya. Hati akan tenang, tenteram. Ya. Yeah. Dan andai kata terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, dia yakin bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tauhidnya tetap sempurna. Ya. Yeah. Dia tidak akan menjadi ragu terhadap kekuatan dan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Baik itu terjadi karena Allah telah menakdirkannya, bukan karena makhluk yang telah kuat atau hebat. Adapun orang yang menggunakan jimat, dia tidak akan seperti itu. Lupa bawa jimat, gelisah, cemas. Lupa menyediakan sesajenan yang harus ia sediakan, dia mulai cemas, dia ketakutan, dia gelisah, yeah, dan sebagainya. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadithain, makna dua hadis di atas secara global adalah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u an ala man ista'mala tamaim ya'taqidu fiha daf'a ad-darbi an ya'qasa Allahu qasdahu wa la yutimma lahu umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang yang menggunakan jimat, yang ia berkeyakinan bahwa jimat tersebut akan mencegah dari kemudaratan, maka Allah Jalla wa'ala akan membalikkan tujuannya tersebut. Justru Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Justru dia semakin berada di dalam keterpurukan. Semakin terpuruk. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada' li nafsil qasdi sabiq an la yatrukahu Allah fi rahatin wa'tmi'nanin. Sebagaimana di dalam hadis yang hadis tersebut Nabi mendoakan kejelekan terhadap orang yang menggunakan keong-keong berwarna kuning seperti timah kuning dengan tujuan yang sama, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya. Bal yahruku 'alaihi kullu mu'dhin, bal yuharriku 'alaihi kullu mu'dhin, bahkan Allah akan menggerakkan segala sesuatu yang dapat menyakiti dan mengganggunya. Wa hadha du'a yuqsadu minhu tahdzir min al-fi'l. Doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai peringatan dari Nabi agar kita tidak melakukan perbuatan yang syirik ini. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis tsani anna hadzal 'amal syirkun billah. Sebagaimana pada hadis yang kedua di atas beliau memberitakan bahwa perbuatan tersebut adalah syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Kata beliau, anna fihi ma dilalatan ala tahrimi ta'liqi tamaimi wal wada'i wa i'tibarihi syirka. Karena di dalam dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita haramnya menggunakan jimat. Apakah dari karang laut, dari keong ataukah yang lainnya? Wa tibarihi syirka. Dan Nabi memvonis bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Hal tersebut dikatakan syirik lima yaqumu biqalbil mu'alliq laha min al-i'timad 'ala ghairillah. Karena dengan dia menggunakan jimat tersebut hatinya akan bergantungan kepadanya selain Allah Jalla wa Ala. Dan tambahan, dia telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab. Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni al-qadari. Naam. Ma yustafadu minal hadithain. Faedah yang dapat dipetik dari dua hadis di atas. Yang pertama, anna ta'liqu tamaimi wal wad'i minasyirk, bahwa menggantungkan karang laut atau keong yang berwarna kuning seperti timah, ya, dengan tujuan agar selamat dari suatu kejelekan atau sembuh dari suatu penyakit adalah syirik. Bisa syirik besar apabila dia berkeyakinan bahwa benda tersebut dengan sendirinya dapat menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Ini adalah syirik besar. Atau syirik kecil apabila dia tidak berkeyakinan bahwa benda tersebut dengan sendirinya dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, tetapi dia menganggapnya sebagai sebab dia akan sembuh dari penyakit yang telah terjadi atau akan selamat dari suatu penyakit yang akan datang, ya, yang belum datang, ya. Maka ini rinciannya, ya. Bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Dan sekali lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih banyak terjadi pada sebagian masyarakat kita hari ini. Hanya saja mereka tertipu dengan syubhat-syubhat ahli syirik dengan ungkapan ini sudah dibacain ayat Al-Quran, ini sudah dibacain hadis, ini dari Tengku Fulan, ini dari Abati Fulan, ini dari Pak Kiai, ini dari Wali Majidzub Fulan, dan seterusnya. Yang namanya jimat tetap jimat, ya, yang namanya jimat tetap jimat. Jangan tertipu dengan nama, ya, atau penamaan. Al-ibrah bil haqa'iq walaysat bil asma. Yang menjadi patokan kita di dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya sesuatu itu, bukan dengan penamaan. Ya. Yeah. Taib. Atsaniyah, faedah yang kedua dari dua hadis di atas adalah anna man i'tamada ala ghairillah ya'amalahu Allah binaqidhi qasdihi. Bahwa orang yang bergantungan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, Allah akan membalas dengan naqidhi qasdihi, dengan Allah berikan kepadanya lawan dari tujuannya. Yeah. Dia ingin kebal, justru enggak kebal. Dia ingin tenang dengan jimat, justru Allah buat dia tidak tenang. Allah akan berikan yang sebaliknya kepadanya. Ya, ini mencakup dalam banyak hal, ya. Baik dalam masalah yang sifatnya syirik ataukah tidak syirik. Sebagai contoh misalkan, Nabi SAW menyatakan man asabathu faqah, barang siapa yang menderita miskin, diuji miskin oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dia menempatkan, memperlihatkan, menyampaikan kemiskinannya tersebut kepada selain Allah, lam tusaddu faqatuh, Allah tidak akan menghilangkan kemiskinannya tersebut, justru dia akan semakin miskin. Akan tetapi barang siapa yang diuji dengan kemiskinan oleh Allah, kemudian dia adukan kepada Allah, dia perlihatkan kepada Allah, Allah akan menutup kemiskinannya tersebut. Dan Allah akan mencukupkan dirinya. Demikian juga dalam masalah ini. Tatkala dia bersandar kepada suatu benda, apakah itu cincin, gelang, kalung, ya, ataukah yang lainnya, dia menggunakannya, menggantungnya, atau membawanya, atau menanamnya ke dalam tubuhnya dengan tujuan agar selamat dari suatu kejelekan atau sembuh dari suatu penyakit yang telah terjadi, menjadikannya sebagai sebab, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni al-qadari, maka yang tadinya dia bertujuan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, justru Allah membuat dia semakin gelisah, semakin cemas dengan jimat tersebut. Ya. Yeah. Itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fakta juga menunjukkan demikian. Jangankan orang yang diberikan jimat oleh dukun, bos jimatnya aja hidupnya dalam kecemasan, dukun. Mana ada tukang dukun dan tukang sihir hidupnya enak-enak. Dukun adalah orang yang paling cemas hidupnya. Manusia yang paling pengecut dan paling penakut. Manusia yang paling takut, yang paling pengecut, yang paling cemas, yang paling gelisah, yang paling galau. Kaidah umum dalam agama kita adalah para pelaku syirik. Karena di antara balasan Allah kepada para pelaku syirik, Allah Jalla wa'ala abaikan dia, Allah tinggalkan dia. Taraktu wa syirka. Ya. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Allah akan serahkan ia kepada kepada siapa atau sesuatu yang dia menggantungkan hatinya kepadanya. Sebagaimana tauhid akan memberikan ketentaman, ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan, Allah akan memberikan kepada mereka keamanan di dunia dan akhirat dari azab. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Naam. Al-thalithah, faedah yang ketiga. Ad-du'a'u ala man 'allaqa tamaim wal wada' bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa ya'qusu 'alaihi muradah. Doa kejelekan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini kepada orang yang menggantungkan tamimah, karang dari laut, atau keong yang berwarna kuning seperti timah, dia jadikan sebagai jimat. Nabi mendoakan kejelekan kepadanya, di mana tujuan hal yang dia inginkan dari jimat tersebut tidak Allah berikan, dan justru yang Allah timpakan kepadanya yang sebaliknya. Ya, dan ini bukan sesuatu yang asing ya. Banyak di dalam hadis atau ada dalam sebagian hadis Nabi SAW mendoakan kejelekan terhadap orang yang menyelisih dan bermaksiat kepada Allah. Sebagai contoh hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza sami'tum man yanshudu dhalata fil masjid faqulu la raddahallahu alaik." Barang siapa yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, mencari barang hilang di dalam masjid dengan mengumumkannya, "Saya kehilangan HP." Barang siapa yang menemukannya dari jamaah di dalam masjid, "Tolong serahkan kepada saya." Kata Nabi, "Kalau kamu dapatkan orang seperti itu, katakan kepadanya, 'Rad la raddahallahu alaik.' Semoga Allah tidak kembalikan barangmu yang telah hilang tersebut." Karena dia telah menyelisih, karena Nabi melarang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Dan contoh yang lainnya adalah sabda beliau, "Idza sami'tu man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Jika kalian mendengar ada orang yang melakukan transaksi jual beli, menjual atau membeli di dalam masjid, katakan kepadanya, "La arbahallahu tijaratak." Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu, pada transaksimu, pada perniagaanmu ini. Ini dalil yang menerangkan kepada kita haramnya melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Walaupun secara online, usahakan keluar dari masjid. Kalau Anda tetap melakukannya, maka perniagaan dan jual beli tersebut tidak akan pernah berkah dan tidak akan beruntung. La arbahallahu tijaratak. Allah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan yang kau lakukan tersebut. Hadis Nabi SAW. Syahidnya, adanya doa kejelekan terhadap orang yang melakukan penyelisihan dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, akan tetapi perlu diketahui, hadis Nabi SAW di atas yang berbunyi, barang siapa yang menggunakan jimat, apakah dengan karang ataukah keong dari laut, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya, atau semoga Allah tidak memberikan ketenangan untuknya. Ini adalah doa kejelekan secara umum, bukan tunjuk batang hidung. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, kata beliau, walakin hadzal hadits innama qalahu sallallahu alaihi wasallam ala sabilil umum. Nabi berkata demikian secara umum, bukan kepada batang hidung seseorang. Fala nukhatibu hadza bitasrih wa naquli syakhsin ra'ina 'alaihi tamimatan alla atamallahu lak. Sehingga ketika kita menjumpai seseorang yang ada jimat padanya, jangan kita langsung katakan kepadanya, "La atamallahu lak, semoga Allah tidak menyempurnakan urusanmu, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadamu." Langsung tunjuk poin ya, atau tunjuk batang hidungnya. Kenapa? Karena kata Syekh wadzalika li anna mukhatabatana al-fa'ila bit-tasri wat-ta'in sawfa yakunu sababan linufuri. Karena ucapan kita tersebut, doa keburukan kita tersebut langsung ke batang hidungnya, ini akan menjadi sebab dia lari dari dakwah. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya kita membaca penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak salah praktek. Barakallahu fikum. Baik, dalil yang terakhir dari bab ini. Kata penulis rahimahullahu taala wali bin Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu an, "Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahum wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma bahwa beliau melihat ada seorang laki-laki di tangannya itu ada benang. Dia menggunakan benang tersebut atau tali tersebut agar sembuh atau agar sembuh atau agar selamat dari demam, supaya tidak demam, supaya tidak kena penyakit. Alhasil itu adalah jimat. Faqata'ahu, Hudzaifah pun langsung memotong tali atau benang yang ada di tangannya tersebut, jimatnya tersebut. Dan beliau membacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali mereka melakukan syirik. Mereka mempertemukan iman dengan syirik. Apabila ini maksud dengan syirik di sini adalah syirik kecil, bahwa terkadang seorang mukmin, ya, di satu sisi dia dikatakan mukmin, tapi di sisi lain dia melakukan syirik, yaitu syirik kecil. Adapun syirik besar dan syirik dan iman itu tidak akan pernah bertemu. Tidak mungkin orang yang melakukan syirik besar yang membatalkan Islam dan dia masih dikatakan mukmin, karena syirik besar dia bukan sekedar menghilangkan kesempurnaan iman, tetapi dia menghilangkan iman keseluruhannya. Nah, jelas. Makna lain dari ayat ini, kata para ulama, ayat ini tentang kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Bahwa mereka, makna mereka, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ billah, mayoritas mereka beriman kepada Allah, yaitu tentang keesaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini, yang disebut dengan Tauhid Rububiyah. Mereka mentauhidkan Allah dalam Rububiyah. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tetapi mereka mensyirikkan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah dalam uluhiyah. Dalam perkara rububiyah, mereka berkeyakinan Allah Maha Esa dalam mencipta, mengatur alam semesta ini. Tetapi mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dalam ibadah. Allah katakan demikian karena tauhid rububiyah itu mengharuskan seorang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Maka dengan penafsiran yang kedua ini, mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita. Lantas kenapa Hudzaifah membacakan ayat ini kepada sahabat yang ada jimat di tangannya tersebut? Ya. Kalau ada yang bertanya, kok bisa ada jimat pada sahabat? Mungkin ini baru masuk Islam. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abi Waqid al-Laitsi, ketika beliau meminta pohon keramat kepada Nabi SAW, ketika melihat kaum musyrikin memilikinya dan beliau menyatakan wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufur, di saat itu kami baru masuk Islam. Yeah. Jika ada yang bertanya demikian, kenapa Hudzaifah membacakan ayat ini kepada orang tersebut sementara ayat ini, syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik kecil, dan benang yang digunakan sebagai jimat dengan anggapan itu sebagai sebab kejelekan tercegah dari kejelekan adalah syirik kecil, maka kata para ulama bahwa boleh memperingatkan manusia dari bahaya syirik sekalipun dia melakukan syirik kecil dengan membacakan ayat-ayat yang memberikan peringatan dari syirik besar. Ya. Kenapa? Karena syirik kecil itu masuk dalam keumuman kategori syirik. Demikian. Naam. Berikut ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala. Ibnu Abi Hatim, ai rawa Ibnu Abi Hatim, sahibu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau yang memiliki kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, bapak beliau seorang muhaddis pula yang bernama Abu Hatim. An Hudzaifah, ada sebuah kitab bagus ringkas tentang akidah As-Salaf karya Ibnu Abi Hatim, namanya Usuluddin na Usulus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ya, kitab yang tipis, semoga suatu saat dapat kita kajikan insyaallah taala. Nah, semoga suatu saat ya, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengkajikannya tanpa kata insyaallah. Kenapa? Karena dalam doa ada larangan menggunakan kata insyaallah. Nah. An Hudzaifah, dari Hudzaifah, beliau adalah Ibnu Yaman Al-Absi, Haliful Ansar, tokohnya orang-orang Ansar. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, dan termasuk dari sahabat Nabi yang senior, yang duluan masuk Islam. Mata sanah 36 hijriyah minal hijrah, beliau wafat pada tahun 36 hijriyah radhiyallahu anhu. Di antara kemuliaan beliau, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah beliau sahibu sir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asma'il munafiqin. Beliau ini sahabat pemegang rahasia Nabi terkait nama-nama orang-orang munafik di masa itu. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan betapa amanahnya beliau, sehingga Nabi mau merahasiakan kepada beliau, menyebutkan kepadanya nama-nama orang-orang munafik yang tidak boleh sebutkan kepada selain beliau. Dan sebuah pelajaran yang sangat memukul dan menegur diri kita ini yang penuh dengan dosa adalah sikapnya Umar. Setelah Nabi wafat, Umar datang kepada Hudzaifah, karena beliau tahu Hudzaifah lah yang menghafal nama-nama orang-orang munafik di masa Nabi. Umar datang dan berkata, wahai Hudzaifah, hasamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin, apakah Nabi menyebut namaku dari orang-orang munafik? Subhanallah. Hudzaifah pun menjawab, tidak wahai Umar. Kemudian Hudzaifah pun menyebutkan hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa dengan mati syahidnya Umar radhiyallahu an, kesesatan di dalam agama ini akan muncul. Orang-orang yang memiliki kesesatan akan berani menampakkan kesesatannya. Dan memang demikian kata para ulama, setelah Umar meninggallah orang-orang yang memiliki kesesatan berani menampakkan kesesatannya. Nah, Hudzaifah radhiyallahu an. Tayyib. Minal humma ay lil wiqayah minal humma fala tusibuhu biza'mihi. Minal humma maksudnya adalah agar dia tidak terkena demam dengan menggunakan jimat tersebut menurut anggapannya. Wa tala, arti tala adalah ay qara al ayah mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Beliau membacakan ayat tersebut menjadikannya sebagai dalil untuk mengingkari apa yang beliau lihat dari perbuatan orang tersebut yang menggunakan jimat. Makna al-athar ijmalan, makna athar di atas secara global. Athar itu adalah suatu periwayatan yang matannya itu berujung kepada yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat, tabi'in, itu disebut dengan athar. Kalau hadis, ya, as-sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Adapun jika disebutkan kata athar, maka seringnya dimaksud dengan athar adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada yang di bawah Nabi, yang setelah Nabi, para sahabat itu paling sering, atau kepada tabi'in. Akan tetapi terkadang kata athar disebutkan dan ini maksud dengannya adalah hadis Nabi, ya, seperti ma'anil athar, ya, dan beberapa kitab yang menerangkan mufradat kosakata dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Ibnu Al-Athir, ya, At-Tahawi dan selain mereka. Kata beliau di dalam hadis dalam asar tersebut, Hudzaifah radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi 'udhihi khaytan. Beliau melihat seorang laki-laki di lengannya itu ada benang yang ia ikat. Dia mengikatnya menggunakannya agar yataqi bihi marad al-humma, agar tidak terkena demam. Fa'azalahu anhu munkiran afi'ilahu hada. Beliau pun langsung menghilangkannya. mengingkari perbuatannya tersebut. Wastadalla bil ayah, dan berdalil dengan sebuah ayat, allati akhbarallahu fiha anal musyrikin yajma'una bainal iqrari bitauhidir rububiyyati wasyirki fil ibadah, membacakan sebuah ayat yang dalam ayat tersebut Allah memberitakan bahwa kaum musyrikin mereka di satu sisi, dari satu sisi membenarkan Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, tetapi di sisi lain mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Baik, jika ada yang bertanya apa sisi kesesuaian asar ini disebutkan dalam bab ini, maka jawaban dari Syekh An-Nafihi i'tibaru libsal khayti lidaf'il maradhi syirkan yajibu inkaruf. Karena asar tersebut menerangkan kepada kita bahwa menggunakan benang ya, agar selamat dari suatu penyakit adalah bentuk syirik yang harus diingkari. Baik, berikutnya, ma yustafadu minal asar, faedah yang dapat dipetik dari asar di atas. Yang pertama, inkaru libsil khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi wa annahu syirkun. Harus mengingkari perbuatan orang yang menggunakan atau yang memakai benang pada anggota tubuhnya agar terangkat suatu penyakit yang sedang menimpanya atau agar selamat dari suatu penyakit, dan bahwa itu adalah syirik. Ini menerangkan kepada kita apa yang telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa Nabi dan para sahabatnya selalu bersikap keras dan tegas serta gamblang dalam permasalahan tauhid dan syirik. Ya. Yeah. Sekalipun yang melakukannya adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, yeah, seperti dalam atsar ini. Kalau dia sudah lama masuk Islam, sudah lama menuntut ilmu di sisi para sahabat Nabi, enggak mungkin masih melakukan hal itu. Juga seperti dalam beberapa hadis yang saya sebutkan ya, pada pertemuan kemarin, pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ucapan Nabi Waqid Al-Laitsi kepada sahabatnya yang menyatakan masyaallah wa syi'ta, ya. Dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang menggunakan jimat di tangannya agar dia tidak terkena penyakit wahan, Nabi pun langsung memerintahkan ia untuk membuangnya dan menghardiknya, ya, dan memperingatkannya dari bahayanya jimat. Tetapi ketika ada sahabat yang jatuh ke dalam kesalahan yang sifatnya fikih, ya, ibadah, Nabi tidak marah seperti itu. Ketika beliau mengetahui Ammar bin Yasir bertayamum dari hadis besar dengan berguling-guling di pasir, ya, Nabi tidak memarahinya, tetapi Nabi hanya mengajarkannya. Kemudian juga ketika ada sahabat yang tidak sholat, setelah Nabi melakukan sholat, Nabi melihat ia tidak sholat, kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu enggak sholat? Dia menyatakan, ashabat ni janabatun walama, aku junub wahai Rasulullah dan tidak ada air. Maka Nabi pun menyatakan, kamu bisa bertayamum. Ya, yeah. Dan ini sudah berulang kali kita sebutkan nih. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya pembahasan tauhid, dan bahwa pembahasan tauhid itu harus dibahas secara gamblang, jelas. Ya. Jangan dibalik, ya. Sebagian orang dalam mengingkari kemungkaran yang dosanya di bawah syirik, dia berani secara gamblang. Dia berani terus terang menyatakan riba haram, dia berani membahas tentang musik secara gamblang, jelas, tegas, ya. Ataukah hal-hal yang lainnya. Begitu pembahasan syirik dan tauhid, bahasanya bahasa bersayap. Ini keliru. Justru bab tauhid dan syirik yang pertama kali Nabi bahas dalam agama, dalam berdakwah. Pembahasan yang Nabi maksimalkan dakwahnya dengannya. Pembahasan yang Nabi tidak menggunakan bahasa bersayap tentangnya. Yeah. Masalah syirik tunjuk poin bahasanya. Agar manusia, agar kaum muslimin menjadi paham tentang syirik secara jelas dan gamblang sehingga mereka tidak jatuh ke dalamnya. Jangan masalah syirik dibuat dengan bahasa yang bersayap. Udah jelas-jelas yang ditanyakan kepadanya sebuah ritual yang itu syirik. Jawabnya muter sana, muter sini sehingga orang awam keluar bingung yang dimaksud ustaz gimana sih, syirik atau enggak itu. Padahal udah jelas-jelas ritual tersebut adalah ritual syirik. Sebuah ritual yang dijadikan sebagai sebab keberkahan, yang itu bukan sebab sebagai dari sisi secara syar'i dan secara kauni al-qadari. Dan lebih parah lagi, tatkala ada orang yang memperingatkan suatu ritual yang syirik, bahwa itu adalah syirik, justru rusak tersebut dianggap enggak hikmah dalam berdakwah. Subhanallah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika beliau menerangkan membahas hadis Al-Ghuraba, kata beliau, keasingan ketika kita mengikuti sunnah Nabi sekarang ini bukan sekedar ketika kita berada di tengah-tengah orang awam, bahkan terkadang ketika kita sedang berada di komunitas orang yang mengaku sunnah, menisbatkan dirinya kepada ilmu, kita juga terkadang terasa asing ketika mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Kemudian kata penulis rahimah hafizahullahu taala Al-Allamah Al-Fauzan, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalati. Wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu menghilangkannya. Misalkan Anda melihat jimat tersebut pada seorang yang kalau Anda melepaskannya tidak memberikan mudarat kepada Anda. Kecuali di tangan anak jenderal ya. Ada jimat, ente ambil jimatnya, ente buang, ente marah-marahin, mudaratnya sangat besar. Ya. Nyawa Anda, harta Anda, kehormatan Anda, keluarga Anda. Maka cukup Anda berikan nasihat tentang hal tersebut. Naam. Al-thalith, faedah yang ketiga, thalith adalah sihatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asgar li syumulihi lah. Bolehnya menjadikan dalil tentang syirik besar, ayat yang membahas atau hadis yang membahas syirik besar kepada syirik kecil. Karena syirik kecil itu masuk dalam keumuman kategori syirik seperti dalam ayat ini. Ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu mengingkari syirik kecil yang dilakukan oleh laki tersebut, beliau membacakan firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun," yang berkaitan dengan syirik besar. Kenapa? Karena syirik kecil masuk dalam kategori syirik syirik kata keumuman kata syirik. Yang keempat, annal musyrikin yuqirruna bi tauhidir rububiyyati wa ma hadha hum musyrikun li'annahum lam yakhlusu aw lam yukhlisu fil ibadah. Kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyyah. Mereka berkeyakinan Allah Maha Esa dalam mencipta, dalam mengatur alam semesta ini, dalam memberikan kebaikan atau menolak dari kejelekan. Tetapi mereka tetap dikatakan kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka belum memurnikan ibadah untuk Allah Jalla wa'ala. Apabila orang yang beribadah kepada Allah, tetapi di waktu yang lainnya dia juga beribadah kepada selain Allah, dikatakan musyrik, apalagi orang yang 100% ibadahnya, penghambaannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Baik, ini empat faedah dari hadis atau dari athar di atas. Baik, ada tambahan faedah yang kelima, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail bab ini. Kata beliau, ucapan para sahabat menunjukkan bahwa syirik kecil akbar minal kabair. Syirik kecil menggunakan jiman atau kain semisal dengannya lebih besar daripada dosa-dosa maksiat yang besar. Dosa-dosa besar daripada zina, membunuh, dusta, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Yang pertama, asar Hudzaifah di atas. Beliau membacakan ayat ini kepada orang yang melakukan jimat kecil. Yang melakukan syirik kecil yaitu jimat. Tapi ayat ini tidak bisa diberikan kepada, diutarakan kepada orang yang melakukan maksiat. Dalil lainnya adalah hadis Nabi sebelumnya. Kamu kalau mati dan masih memakai jimat ini, kamu akan tidak akan bahagia selama-lamanya. Yeah. Kemudian juga ayat 38 dari surat Az-Zumar yang beliau sebutkan di awal bab. Dan juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ucapan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, la an ahlifa billahi kadziban ahab ilayya min an ahlif bighairihi sadiqa. Aku bersumpah dengan nama Allah dan aku dusta, itu lebih baik, lebih mending, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah sekalipun aku jujur. Kenapa demikian? Kenapa? Jawabannya karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Walaupun ketika bersumpah dia jujur. Sementara bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan ia dusta adalah sekedar dosa maksiat besar. Dan syirik lebih besar dosanya daripada maksiat besar. Ini menerangkan kepada kita benarnya kaidah di atas kata Syekh Utsaimin dalam Qaulul Mufid, bahwa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Maka jangan bermudah-mudahan dengan syirik kecil, jemaah. Enggak enak ustaz, pernikahan saya, orang tua saya ngotot harus, saya harus mau menerima ritual syirik kecil tersebut. Ya, la haula wala quwata illa billah. Anda enggak punya solusi, enggak punya ketegasan agar tidak diperlakukan syirik kecil kepada Anda. Sekarang kalau Anda diminta, ada orang diminta untuk menyaksikan dan rela diperlakukan kepada Anda di depan Anda dosa besar seperti zina dan yang lainnya, apakah Anda rela melakukannya? Kan tidak. Apalagi syirik. Syirik kecil. Jangan bermudah-mudahan, akhi. Ini masalahnya neraka ini. Ini masalah surga dan neraka, masalah syirik. Syirik sekecil apapun dia, kalau kita mati belum sempat bertaubat, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Beda dengan maksiat yang bukan syirik. Mati sedang berzina, sangat besar kemungkinan dia diberikan ampunan oleh Allah dari zina yang dia belum bertaubat tersebut, karena dia mati tidak membawa dosa syirik, mati di atas tauhid. Yeah. Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ard khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la laqituka biqarabiha maghfirah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan dalil-dalil lainnya yang menerangkan kepada kita bahwa dosa syirik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah apabila dia mati belum bertobat, sementara dosa-dosa yang di bawah syirik dia berada di bawah kehendak Allah. Ya. Yeah. Naam. Ini menerangkan kepada kita bahwa syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira sampai di sini untuk kajian kita pada sore hari ini. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab yang ke-6 atau yang ke-7 ini, yang insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab berikutnya. Baik. Besok sebelum masuk kajian, barang siapa yang dapat memberikan kesimpulan atau menyetor matan bab yang sudah kita selesaikan ini, satu bab ini, insyaAllah ta'ala akan ada hadiah. Barakallahu fiik. Baik. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita masukkan anak ke pendidikan-pendidikan yang guru-gurunya dan orang-orang yang diundang ke sekolah itu mengadakan kajian-kajian atau ustaz-ustaz yang tidak meyakini Allah di atas langit? Saya memasukkan anak saya ke pesantren tersebut karena menghindari keributan dari pihak mantan suami. Anak sama mantan suami. Mantan suami ingin anak di situ sekolah. Nanti pelan-pelan saya baru pindahkan anak saya. Barakallahu fiik. Ya. Ini memang tantangan dan sebuah dilema. Tetapi ya akhi barak, ya akhi atau ya ukhti barakallahu fiik, ini masalah pendidikan adalah masalah surga dan neraka. Ya. Karena berkait akidah itu, kalau benar akan menuntun seorang ke surga, dan kalau akidah tersebut adalah akidah yang rusak akan menjerumuskan ia ke dalam neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau nantinya Anda sudah tidak mampu lagi meluruskan kesesatan yang telah ditanamkan ke dalam hatinya selama ini? Ya, maka jangan katakan demi nanti akan saya ajak pelan-pelan. Bagaimana kalau dia sudah tidak mampu lagi dibersihkan dari akidah-akidah menyimpang yang telah diajarkan kepadanya selama ini? Dan syubhat itu ahman ahlus, kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah, kata Imam Az-Zahabi, hati ini lemah ya, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Ulama dahulu yang mereka a'immah di atas manhajus salaf, ada di antara mereka yang jatuh ke dalam akidah Asy'ari hanya dengan sekali pertemuan dengan ahlul bid'ah, hanya dengan sekali jumpa. Ada yang hanya dengan sekali diskusi dia jatuh ke dalam penyimpangan akidah. Ya, kekeliruan dalam akidah. Lalu bagaimana dengan anak yang memang enggak punya basic akidah yang lurus? Mereka a'imah, ulama dahulu. Udah jadi ulama jatuh ke dalam kekeliruan akidah hanya dengan sekali bertemu ahlul bidah. Hanya dengan bertemu hanya sekali pertemuan dengan ahlul bidah. Kenapa? Al-qulubu dha'ifah wa syubahatu khattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu menyamar-nyamar. Oleh karena Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, manusia murid Anas bin Malik yang paling berilmu dan yang paling senior di sisi Anas bin Malik, yang paling asbat adalah beliau. Datang ahlul bid'ah menemui beliau, ingin membacakan sebuah hadis Nabi. Beliau tutup telinganya, enggak mau dengar, enggak mau bicara sama dia, enggak mau diskusi. Ahlul bid'ah ini berkata, wahai Muhammad bin Sirin, aku akan sampaikan hadis kepadamu. Beliau juga enggak mau. Sampai ada yang mengingatkan beliau, wahai Muhammad, imam, hanya satu hadis Nabi ingin disampaikan kepadamu. Muhammad bin Sirin, tidak. Aku khawatir di sela-sela itu dia akan meniupkan syubhatnya, dan syubhat tersebut akan masuk ke dalam hatiku dan aku tidak mampu mengeluarkannya. Apalagi anak kecil. Kata para ulama salaf, al-waladu kal-waraqatil bayda, taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu seperti kertas putih, engkau bisa menulis warna apa saja di atasnya. Artinya, apa yang kita sampaikan dari ideologi-ideologi yang ada pada kepadanya di masa dininya, itulah yang akan menjadi landasan ia ketika sudah dewasa. Nah, dan hidayah itu mahal. Untuk mempertahankan hidayah itu memang butuh tantangan. Ya, terkadang seorang hidup dalam, dia harus merasakan dilema. Ya. Dan masih banyak cara lain, ya, untuk menyikapi suami yang maksa demikian. Iya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, daripada dia masukkan ke pesantren tersebut, dan apabila suaminya tidak membolehkan anaknya masuk ke pesantren sunnah, lebih baik dia masukkan ke sekolah umum. Ya, karena penyimpangan akidah lebih berbahaya daripada maksiat. Sekolah umum, ya, dia hanya sekolah setengah hari. Setelah itu dia bisa berikan, bawa anak-anaknya ke kajian, ya. Kemudian orang yang berada di sekolah umum tidak merasa dirinya sudah pandai agama, sehingga mudah untuk diajak. Sementara orang yang berada di pendidikan agama, sementara pendidikan agama yang dia pelajari adalah pendidikan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf, amat sulit untuk diajak kepada kebenaran. Karena dia merasa, saya selama ini belajar agama loh, saya selama ini sudah paham agama. Dan fakta juga demikian. Ya, banyak teman-teman cerita justru di kampus-kampus umum mereka tidak dikucilkan dengan penampilan islaminya, tapi justru di kampus-kampus yang dinisbatkan kepada agama, justru orang-orang yang berjenggot, wanita yang bercadar, ya, celana cingkrang, justru dicemoohi, dicela, ditertawain, ya. Nam barakallahu fik. Allah yahfazak. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga anak Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan ana izin bertanya, ana dari Pontianak. Ahlan wa sahlan. Bagaimana cara menasihati orang tua masih mengikuti al-muhim. Ayah ana ada di samping ana. Hehehe. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Tak perlu Anda sebutkan. Ayah ana ada di samping ana. Jika memang beliau berada di sisi ana. Yang pertama, barakallahu fik, semoga Allah Jalla wa'ala mengabadikan cinta Anda dengan ayah Anda yang sedang mengikuti kajian sampai ke syurganya. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan Anda dengan ayah Anda dalam rumah tangga ini, kembali mengumpulkan Anda dan ayah Anda ma'anabiyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Barakallahu fik. Hal yang penting kita saling nasihat menasihati terkait hal ini, yang pertama agar kita sama-sama belajar agama Allah Jalla wa'ala dan bersikap tawadhu untuk menerima kebenaran sekalipun kebenaran itu datang dari orang yang lebih muda dari kita. Karena kata Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, la yunala al-'ilm la yanala al-'ilm mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu atau bersikap angkuh sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah Jalla wa Ala, melainkan Allah akan mengangkatnya. Yang kedua, dakwahilah orang tua dengan akhlakul karimah. ya, dengan akhlakul karimah, ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan pentingnya berdakwah dengan akhlakul karimah, saya kira bukan lagi sesuatu yang masih asing di sisi antum. Yang berikutnya, hal yang penting untuk kita saling nasihat menasihati di antara kita dalam hal ini adalah doa. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan ke dalam Islam orang yang paling ia cintai dari dua orang, yaitu Umar atau Abu Jahal. Allah ma'izal Islam ya habir rajulina ilaika Umar Abu Jahal. Demikian juga ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam sebab doanya Nabi SAW. Maka jangan pernah kita melupakan kedua orang tua kita dengan doa-doa terbaik kita di tempat-tempat atau di waktu-waktu mustajab, seperti di dalam sujud kita berdoa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, ya Allah tunjukkanlah kepada mereka kepada jalan yang lurus, ya, dan seterusnya dari doa-doa kebaikan kepada mereka. Yang berikutnya, andai kata seorang tidak mampu menyampaikannya nasihat kepada kedua orang tuanya secara langsung dengan lisan, maka dia bisa memberikan tulisan, ya. Kalau enggak mampu dengan lisan, karena khawatir mungkin dengan lisan akan terjadi perdebatan, atau khawatir orang tua akan menilai dia menggurui, ya, atau dengan mengajak orang tua nonton kajian bersama, ya, atau sendirian. Kadang kalau bersama dia merasa, wah ini kena aku lagi, ini kena aku lagi, ini sengaja kayaknya nih video ini, ya, jangan nonton bersama, manuvernya ke ayah semua nih, akhirnya si ayah ya merasa tersindir-sindir, ya, manuver semuanya ke dia. Nah, ya, maka mungkin kalau ayah punya gadget bisa di-share kepadanya video-video atau audio-audio yang memberikan ilmu agama dan pencerahan dalam masalah agama dan terkhusus dalam masalah aqidah. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Nah. Mati? Zoom? Error. Baik, ini baru muncul lagi. Hilang lagi semua chatnya. Chatnya hilang semua. Hah? Baik, baik. Cuma satu nih. Muncul. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, terkait larangan jual beli di masjid. Mohon dijelaskan kondisi seperti apakah seorang sudah dikatakan melakukan transaksi jual beli. Sebagai contoh, ada seorang pesan barang di masjid. Barang tersebut inden dan uangnya baru diserahkan ketika barang itu selesai. Apakah kondisi tersebut sudah dikatakan transaksi jual beli? Baik, barakallahu fiik. Sebuah faedah yang kami dapatkan dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala ketika belajar fikih, bahwa ini maksud dengan jual beli adalah transaksi jual beli. Adapun penyerahan uang, uang itu namanya utang. Kalau bayar utang dalam masjid tidak masalah. Misalkan Anda sudah melakukan transaksi jual beli di luar masjid, tapi Anda belum menyerahkan uang, berarti uang yang belum Anda serahkan apa? Hutang kepada dia. Transaksinya sudah selesai, kemudian jumpa di masjid, Anda bayar utang tersebut, itu enggak masalah. Yang bermasalah itu adalah transaksi jual beli. Melakukan transaksi dalam masjid, Anda berpesan, Anda beli rumah inti, ya, lagi itikaf nih misalkan. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya, ketika itikaf, ya, yang itikaf para pembisnis semua lagi, ya, para pengusaha, para penjual, ya, akhirnya transaksi pula di situ, ya, berapa rumah yang dijual, biar Anda beli aja, ya, sekian, ya udah, nanti selesai itikaf Anda bayarin, Anda transfer uangnya, itu udah kena. Itu dah kena. Karena yang maksud dengan jual beli adalah transaksi jual jual beli. Barakallahu fiik. Bahkan para ulama juga menyebutkan si pembeli atau si penjual berada di luar masjid, tapi salah satunya Anda berada dalam masjid ketika memesan barang melalui gate-gate Anda, Anda telah melanggar aturan ini, yaitu larangan melakukan transaksi jual beli. Anda masuk ke shop, masuk kepada salah satu aplikasi jual beli online, ya, kemudian pesan situ, sit, lagi itikaf nih, pesan kebab, sit, ya, atau langsung ke WA, ya, bro, pesan kebab, ya, 10 paket, 10 porsi nih, mau kasih hadiah buat orang itikaf, ya, terus WA ke sebelah satu lagi, Om atau akhi, pesan gorengan ya 50.000, anda lagi itikaf nih, itu anda udah salah melakukan transaksi jual beli dan ada di dalam masjid. Nah, kalau bisa keluar dari masjid. Nah, barakallahu fik, untuk memuliakan masjid. Nah, wallahu ta'ala alam bisa. Bahkan sebagian para ulama ada yang menyatakan teras masjid atau tanah yang itu diwakafkan untuk masjid, ya, untuk kepentingan masjid, syiar masjid, tidak boleh seorang melakukan jual beli di situ sebagai bentuk pengagungan kepada rumah Allah. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Barakallahu fik. Ada pertanyaan dari akhuna Kautsar Zuhri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana dengan mengumumkan barang hilang di masjid tetapi yang melakukannya adalah pihak masjid, agar orang merasa kehilangan bisa menjumpai pihak masjid? Ini termasuk ya insyadud dalah, mengumumkan barang hilang, baik dari orang yang memiliki barang tersebut, barangnya hilang ya, atau ke pihak masjid yang mengumumkannya. Solusinya apa? Solusinya buat sebuah tempat yang memang itu dikhususkan tempat barang hilang, seperti di masjid Dil Haram dan masjid Nabawi. Tidak pernah kita melihat pada pengumuman barang hilang, penemuan barang hilang dan semisal dengannya. Tapi ada sudut-sudut khusus yang di luar masjid, ya, jika orang ada kehilangan barang langsung akan datang ke tempat tersebut, ya. Baik, atau ditulis di papan di luar masjid, setiap ada orang yang merasa kehilangan atau tertinggal suatu barang di masjid, silahkan ya menemui imam ya pengurus masjid di luar ke ruangan fulan, tapi tulis di luar masjid. Nah, itu solusi ya, karena apabila orang sudah mengetahui tempat tersebut, maka setiap ada orang yang kehilangan, dia akan langsung datang ke papan pengumuman tersebut. Dan yang pertama, larangan dari Nabi. Yang kedua, mudharatnya juga banyak ya. Sekarang jika setiap ada barang hilang diumumkan, masjid jadi pasar nanti. Ya. Jadi masjid tidak lagi menjadi tempat yang sakral untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sebagai rumah Allah. Andai kata ada 20 orang kehilangan barangnya, gimana? Ya, selesai sholat langsung pengumuman barang hilang begitu, sampai 20 pengumuman sehingga mengganggu orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dan seterusnya. Sungguh indah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana belajar di sebuah tempat pendidikan yang mana guru-guru ana berakidah yang menyelisih akidah salaf dominannya. Lalu bagaimana ana seharusnya mensikapi guru-guru ana tersebut, sedangkan ana tak bisa lagi keluar dari sekolah itu? Suatu waktu guru apa pernah menjelaskan tentang suatu kaum yang sufi. Ustaz, hati ana telah mengingkari pelajaran tersebut, namun ana masih harus tetap mengejarkan tugas mengenai pelajaran tersebut. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekhuna Adil, salah satu dekan di Universitas Ibnu Saud yang ada di Riyadh, ya, dan pertanyaan ini sepertinya ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa di Banda Aceh ketika beliau memberikan kajian di Masjid Oman dan saya penerjemahnya saat itu. Kata beliau, karena mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, anda selesaikan pendidikan tersebut, dan jika datang ujian dan tugas, anda jawab saja ya dengan jawaban yang benar menurut kurikulum tersebut, dan anda mengingkarinya dengan hati, dan anda mengingkarinya dengan hati. Nah, ya, melihat mafsadah dan maslahat dan mafsadah. Ini jawaban beliau, Syekhuna Adil, barakallahu fik. Dan tentunya jika anda mampu memberikan nasihat-nasihat ilmiah dengan memberikan kepada mereka tulisan-tulisan ilmiah dalam hal ini, atau audio-audio ilmiah dalam hal ini, maka itu kewajiban yang mesti anda lakukan. Dan mudah-mudahan ada guru yang dapat hidayah dari muridnya, dan itu tidak mustahil ya, seorang murid menjadi sebab gurunya dapat hidayah. Dan ayat-ayat Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita keutamaan berdakwah, sehingga Allah jelas bagi kita semua insyaallah taala. Baik, pertanyaan berikutnya sama dengan pertanyaan di atas. Sama nambek. Masih ada yang lain, teman-teman? Mungkin ada yang langsung dengan audio? Silakan. Baik, ada? Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.